Seandainya dosa kita melebihi pasir di pantai, bahkan memenuhi langit dan bumi, lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, fakiru kami babi. Ya Allah, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apapun itu. La ubali, aku gak peduli. Waktu kita kan masih mikir, kalau datangnya banyak salah ke kita itu masih dipikir-pikir untuk memaafkan. Allah, la ubali, saya gak peduli. Sebanyak apapun, kenapa Allah gak peduli? Karena dosa kita itu gak ngerugiin Allah sama sekali. Sebanyak apapun dosa kita itu gak ngerugiin Allah sama sekali. Dan sebanyak apapun ketaatan kita gak nguntungin Allah sama sekali. Allah itu ghaniyun 'anil 'alamin, gak butuh kepada kita.